Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Ya, kalanya. Walal matin babut tawkidi wa tawkidu darbani lafziyun wa ma'nawiyun. Fal lafziyu i'adatul lafzil awwali bi'aynihi sawa'un kana isman nahu ja'a zaidun zaidun aw fi'lan nahu ja'a zaidun zaidun aw fi'lan nahu أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس أو حرفا نحو قوله لا لا أبوح بحب بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا أو جملة نحو ضربت زيدا ضربت زيدا. باب التوكيد. قال الشارح بالواو يقال فيه التأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفا ولكنه بالواو أفصح وبه جاء القرآن ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وهو مصدر بمعنى المؤكد بكسر الكاف من إطلاق المصدر مرادا به اسم الفاعل وعرفه ابن مالك بأنه تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره وعامله عامل متبوعه بعينه وقيل التبعية والتوكيد ضربان أي قسمان لفظي منصوب إلى اللفظ لحصوله من تكرره وإنما يؤتى به عند إرادة المتكلم أن يدفع غفلة السامع أو ظنه بالمتكلم الغلط أو ظنه المتكلم الغلط. ومعنوي منصوب إلى المعنى لحصوله من ملاحظته. فاللفظي بدأ به لأنه الأصل ولذا يقد بدأ فاللفظي بدأ به لأنه الأصل ولذا يقدم على المعنوي إذا اجتمع ويجري في كل لفظ إعادة اللفظ الأول بعينه وذلك كالأمثلة الآتية أو بمرادفه أي موافقه في المعنى نحو فجاجا سبلا لأن معنى الفجاج والسبل واحد وإن اختلف في اللفظ. قال الدمامني وبموافق له في الزنة يحصل به مع التقوية تزيين اللفظ وإن لم يكن له في حال إفراد معنى نحو حسن بسن وشيطان ليطان وعفريت نفريت. فهذه الألفاظ ونحوها ليست من المرادف معنى كما في أصول ابن الحاجب بدليل أن الثانية منها لا يفرد إذ لا معنى له حال إفراده وكل من المترادفين يصح إفراده. وسمى النحويون مثل هذا إتباعا ومن شرطه ألا يكون مع العطف لأنه نوع من التوكيد. ثم التوكيد اللفظي يجري في الألفاظ كلها ولذا قال المصنف سواء كان أي اللفظ المعاد اسما معربا أو مبنيا مركبا إضافيا أو مسجيا نحو جاء زيد زيد وإعرابه جاء فعل ماض زيد فاعل زيد الثاني توكيد لفظي والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابه تبعه في رفعه وعلامة رفعه ضم آخره أو فعلا خاليا من الفاعل نحو قول الشاعر فأين إلى أين النجاء ببغلتي أتاكي أتاكي اللاحقون احبس احبس هو من الطويل اللغة النجاء بالمد الإسراع والخاص واللاحقون يروى بالنون ويروى بالكاف بدل النون وهو الذي في أكثر النسخ وهو من لحق من باب تعب بمعنى أدرك واحبس أمر من الحبس بمعنى المنع والمراد الكف عن السير الإعراب فأين الفاء للعطف أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف تقديره فأين تذهب ومعناه لا مذهب لك ومثله قوله تعالى فأين تذهبون إلى أين جار ومجرور خبر مقدم متعلق بواجب الحذف تقديره كائن والنجاء مبتدأ مؤخر وهو مصدر نجوت وهو مصدر نجوت نجاء نجوت نجاء وقوله ببغلة جار ومجرور مضاف إلى الياء متعلق بالنجاء أتى فعل ماض والكاف في محل نصب مفعول به وأتاكي الثاني توكيد لفظي للأول وهو من توكيد المفرد ولما كان لمحض التوكيد لم يطلب عاملا ولذا لم يحصل بينه وبين الأول تنازع في اللاحقوك اللاحقوك فاعل وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة وسقطت نون الجمع لأجل الإضافة احبس فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت واحبس الثاني وفاعله المستتر توكيد لفظي أي وهو من توكيد الجملة ومفعول احبس محذوف تقديره احبس نفسك والمعنى في أي محل أنجو إلى أي محل وإلى أي محل تكون النجاة والخلاص ببغلتي من الأعداء وقد أدركني اللاحقون منهم فليس لي حينئذ إلا الكف عن الفرار والإمساك عن السير والشاهد في قوله أتاكي حيث كرر الفعل الأول بعينه قال السجاعي وأما احبس فليس محل الشاهد لأنه من توكيد الجملة باب التوكيد والتوكيد ضربان لفظي ومعنوي فاللفظ إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما نحو جاء زيد أو فعلا نحو أتاكي اللاحقون احبس أو حرفا نحو قوله لا أبوه بحب بسنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا أو جملة نحو ضربت زيدا باب توكيد ada dua macam lafzi dan ma'nawi yang berkait dengan lafaz yang kedua berkait dengan makna yang pertama melihat kepada lafaznya yang kedua melihat kepada maknanya Fal-lafzi, maka taukid lafzi adalah mengulang lafaz yang pertama itu sendiri. Sama saja apakah yang diulang itu isim. Contoh, ja'a zaidun. Zaidun yang kedua, taukid bagi zaid yang pertama fa'il. Au fi'lan, nahu ataki lahiqun, ihbis. Ataki yang kedua didatangkan untuk mentaukid, menguatkan makna ataki yang pertama. telah sampai kepadamu allahiqun, orang-orang yang mengejarmu. Ihbis, sudahlah, tahan saja. Aw harfan, ataupun dengan mengulang huruf. Contoh ucapan penyair, la la abuhu bihubbi basnata innaha akhadat alayya mawathiqa wa uhuda. Tidak, saya tidak akan membongkar rahasia cinta saya kepada Basnah, karena Basnah telah mengambil atasku perjanjian. Al-jumlah, darabtu zaidan. Ya, jelas di sini diulang, darabtu zaidan. Darabtu zaidan yang kedua adalah jumlah taukidiyah. Bab taukid, bilwawu, dengan wawu, taukid. Wa yuqalu fihi ta'kid, kadang dikatakan dengan ta'kid, bil hamzah, dengan hamzah. Wa bi ibdaliha al alifan, dan dengan mengganti wawu menjadi alif, ta'kid. Tadinya kan taukid dengan wawu, kemudian dalam bahasa yang lain dikatakan ta'kid dengan hamzah, dan membalik wawunya menjadi apa? Alif. Walakinnahu bil wawi afsah, hanya saja taukid dengan wawu itu lebih fasih. Wa bihi jal Quran, dengan ini atau dengan bahasa ini, dengan lugha ini, Al-Quran datang. Wala tanqudul aymana ba'da taukidiha, janganlah kalian melepas al-ayman, sumpah-sumpah kalian setelah kalian kuatkan. Dan taukid adalah masdar di makna al-mu'akkid. Masdar maknanya isim fa'il, al-mu'akkid sesuatu yang memberikan penguat atau penekanan, mu'akkid sesuatu yang menguatkan. Bi kasril kaf, dengan kasrah pada kafnya. Min itlaqil masdari muradan bihi ismul fa'il, dari penggunaan masdar tapi yang dimaukan dengannya isim fa'il. Karena di antara masdar-masdar ada yang dimaukan dengannya isim fa'il, ada juga isim maf'ul. Kalau isim maf'ul contohnya apa? Rad wa labi apa? Man amila amalan laisa 'ala amruna fa rad, may mardud. Kitabah atau al-kitab bermakna maktub. Ada juga yang bermakna isim fa'il yang tadi ini. Wa arafahu Ibnu Malik bi annahu tabi'un yaqsuru bihi kaunul madbu'i 'ala zahirih. Dan Ibnu Malik mendefinisikan taukid dengan ucapannya bahwasanya taukid adalah tabi' yang dikehendaki dengannya, dengan taukid ini kaunul madbu' 'ala zahirih. Dikehendaki dengan taukid ini al-madbu' secara zahirnya. Yani menguatkan matbu'. Wa 'amiluhu 'amilu matbu'ih, dan amilnya taukid adalah sama amilnya matbu'nya itu sendiri. Kalau yang merofa'kan matbu'nya itu fi'il, maka sama. Yang merofa'kan tabi'nya ataupun taukidnya juga fi'il. Seperti ja'a zaidun zaidun. Zaidun di sini fa'il. Dia mu'akkad yang ditaukid. Yang merofa'kan ja'a. Dan yang kedua, ya, zaid yang kedua juga sama. Yang merofa'kan ja'a pula. Waqila tabi'iyah, ada juga yang mengatakan bahwasanya yang merofa'kan ya tabi'nya adalah tabi'iyah yang ini masyhur pada lisan-lisan mu'ribin. Ya, tabi' alal marfu', marfu' mislu, seperti itu ya. Ini dalam masalah ini tidak terlalu apa dibesar-besarkan ya, silahkan dipilih yang mana, topik yang itu atau yang ini, karena tidak berpengaruh pada makna. Wa taukidu dorban, dan taukid ada dua macam, ay qisman, makna dorban adalah qisman, bukan dua pukulan ya. Lafzi, yang pertama taukid lafzi, mansubun ila lafzi, ini dinisbahkan kepada lafaz. Kenapa? Li husulihi min takarrurih, karena dihasilkannya taukid dengan mengulang lafaz. Wa innama yu'ta bihi 'inda iradatil mutakallim, tidak lain didatangkan pengulangan lafaz ya ketika si mutakallim ingin menepis ghaflatas sami', kelalaian dari sami', jangan sampai si pendengar ini lupa. Ja'a zaidun zaidun, saya datang, biar enggak lupa gitu. Atau 'inda dhannihi bil mutakallim al-ghalat, yaitu ketika dia menyangka bahwasanya al-mutakallim atau dhannihi bil mutakallim al-ghalat, atau dia menyangka bahwasanya si pembicara itu lupa. Jadi dhanni itu apa? Ma'tuf pada iradatil mutakallim. Wa inna ma yu'ta bihi 'inda iradatil mutakallimi an yadfa'a ghaflata sami'i aw 'inda apa? Dhannihi bil mutakallim al-ghalat, atau ketika seseorang menduga bahwa si pembicara ini keliru. Biar enggak disangka keliru, maka diulang gitulah. Ketika seseorang menyangka atau menduga si pembicara itu keliru, maka diulang. Ini menunjukkan bahwa dia tidak keliru gitu. Ja'a Zaidun Zaidun, enggak keliru di taukid. Jadi paham ini? Hah? Jadi taukid lafzi dihasilkan dengan mengulang lafadznya, dan dia didatangkan ketika si mutakallim ingin menepis kelalaian dari si pendengar, agar jangan sampai si pendengar lupa, maka diulang dua kali lafadznya, isim, fi'il, atau hurufnya. Atau ketika seseorang menyangka bahwa si mutakallim itu terjadi padanya kekeliruan, maka diulang lafadznya biar enggak diduga keliru. Atau bisa juga matuf pada itu ya. Wa ma'nawi, yang kedua ma'nawi. Mansubun ilal ma'na lihusulihi min mulahadhati. Yang kedua taukid ma'nawi. Ini dinisbahkan, disandarkan kepada makna, karena dihasilkannya taukid tersebut dengan memperhatikan lafadznya, dengan memandang, memperhatikan lafadznya. Kalau tadi memperhatikan lafadznya, kalau sekarang memperhatikan maknanya, sehingga beda lafadznya. Tapi kalau di sini maknanya sama. Fal lafzi, maka taukid lafzi bada bihi li'annahu laf asal. Musannif memulai dengan taukid lafzi dengan menyebutkan taukid lafzi li'annahu al-asal, karena dialah yang asal dalam taukid. Walidha yuqaddam alal ma'nawi idza ijtama'a, oleh karenanya taukid lafzi didahulukan penyebutannya daripada taukid ma'nawi apabila keduanya berkumpul. Kalau berkumpul dua macam taukid, lafzi dan ma'nawi, maka lafzi dahulu kemudian ma'nawi. Wa yajri fi kulli lafdhin, dan taukid lafzi ini berlangsung untuk semua lafaz, bisa terjadi padanya taukid lafzi, bisa diulang. Taukid lafzi adalah i'adatul lafzil awwali bi'ainihi, mengulang lafaz pertama itu sendiri. Wa dzalika kalam wa dzalika kal amthilatil atiyati aw bi muradifi, seperti contoh-contoh yang akan datang, atau mengulang muradifnya, sinonimnya. Beda lafadznya, cuma maknanya sama. Ay muwafiqihi fil ma'na, yakni kalimat yang satu makna dengannya, meskipun berbeda lafadznya. Contoh fijajan subula. Fijajan subula. Subula sebagai taukid dari fijaja. Berbeda lafadznya, tapi maknanya sama. Ini pun taukid lafzi. Lianna ma'na fijaj wa subul wahid, karena makna fijaj dan subul satu. Wa in ikhtalafa fil lafzi, meskipun keduanya beda dalam lafaz. Qala damamini wa bi muwafiqin lahu fi zinati, fi zinati yahsul bihi ma taqwiyah tazyinul lafzi wa in lam yakun lahu fi halil ifrad ma'nan. Kata damamini ditambahkan lagi oleh beliau. Tadi kan i'adatul lafzi al-awwal bi'ainihi, kemudian bi muradifi, dengan muradifnya. Wa bi muwafiqinlah, dan juga dengan mengulang apa yang sama dengan matbu'nya fi zinah, dalam zinah, dalam wazan. Bukan hanya dalam makna, tapi juga dalam wazan. Dengan pengulangan makna ataupun muradifnya ditambahkan lagi dengan pengulangan lafaz yang wazannya sama, itu yahsul bihi ma taqwiyah, dihasilkan bersama adanya taqwiyah, taukid, penguatan, dihasilkan tambahan faedah, yaitu tazyin lafzi, yahsul fa'ini tazyin, menjadikan lafaznya lebih indah. Wa in lam yakun lahu fi halil ifrad ma'nan, meskipun dia yang sewazan ini ketika dia disendirikan tidak ada maknanya. Contoh hasanun basanun, ditaukid hasan dengan basan, maknanya sama hasan dengan basan. Di sini didatangkan bahasan yang dia sewazan dan semakna untuk dua faedah. Yang pertama faedah taukid, yang kedua tazyinul lafzi, semakin indah lafadznya, hasanun bahasanun, meskipun bahasan kalau disendirikan enggak ada maknanya. Haytanun laytanun, ini juga sama. Kalau disendirikan laytan enggak ada maknanya, kalau digandengkan bersama syaitan maka dia mentaukid syaitan, maknanya sama, syaitan juga. Dihasilkan takwiyah dan juga tazyin al-lafaz. Wa ifrit nifrit juga demikian. Ifritun nifritun. Fahadhil alfadhu wa nahuha laysat minal muradif. Lafad-lafad ini dan yang semisalnya bukanlah termasuk dari muradif. Tadi basan, layton, nifrit. Ya. Ma'nan secara makna. Secara makna bukanlah muradif. Kama fi usul ibn al-hajib. Sebagaimana disebutkan di dalam usul ibn al-hajib. Dalilnya apa? Bahwasanya yang kedua yang diulang itu bukan muradif. Bidalili anna thaniya minha la yufrad. Dengan dalil bahwasanya yang kedua darinya, basan, layupon, nifrit, tidak boleh disendirikan penyebutannya. Kenapa? Idla makna, idla maknan lah, karena tidak ada makna padanya. Hal ifradi, yaitu ketika disendirikan karena maknanya. Wa kullun minal mutaradifaini yasihu ifraduhu. Sedangkan muradif, dua yang saling diatofkan dari dua kalimat yang berbeda lafadznya dan maknanya sama, setiap dari dua yang mutaradif memiliki makna yang sama, yasih ifradu, bisa disendirikan. Wasamman nahiyun mitla hadha itba'an, dan ahli nahu menyebut yang seperti ini dengan itba', maknanya itba', menyebutkan ataupun mentaukid sesuatu dengan muradifu disebut itba'. Wa min syartihi an la yakuna ma'al atfi li'annahu na'un min at-taukid. Di antara syaratnya, syarat apa ini? Apa? Di antara syarat apa? Taukid ya. An la yakuna ma'al atfi, agar jangan sampai didatangkan atof. Ya. Li'annahu na'un min at-taukid. Ya, karena dia kembali ke mana? Mutaradif sepertinya ya. Bentar. Mutaradif taufiq juga, mutaradif taufiq juga tadi. Wa min syartihi an la yakuna ma'al athfi li'annahu na'u min at-taukid. Dan di antara syaratnya seperti tadi ya. Yang barusan dilewati itu ya. Wa bi muwafiq lahu fi zina itu ya. Penyebutan sesuatu yang dia cocok dalam wazannya, ya, tapi kalau disendirikan tidak bisa memberikan makna. Syaratnya agar layakun ma'al atfi, tidak bersama huruf atof, li'annahu na'u min at-taukid, karena dia merupakan macam dari taukid. Gitu. Yang terdekat itu ya. Thumma taukid, jadi tidak boleh katakan hasanun wa basan. Karena dia satu jenis dari taukid. Ya, meskipun kalau disendirikan enggak ada maknanya. Thumma taukidul lafzi yajri fil alfadhi kulliha, wa lidza qala al-musannif sawa'un kana ay al-lafzul mu'adu isman mu'raban aw mabniyan mufradan aw murakkaba idafiyan aw masjiyan. Kemudian taukid lafzi yajri fil alfadh, berlangsung pada lafaz-lafaz seluruhnya. Oleh karenanya musannif berkata sama saja apakah lafaz yang diulang itu isim yang mu'rab atau yang mabni atau mufrad atau murakkab idhafiyan atau masji. Contoh, jaa zaidun zaidun, i'rabnya jaa fi'lun madhin zaidun fa'il zaidun tsani taukidun lafzi wa taukid yad'u al-mu'akkada fi i'rabihi tabi'ahu fi raf'ihi wa 'alamat raf'ihi ba'da mu'akhirih aw fi'lan, ataupun yang diulang fi'il khalian min al-fa'il, dalam kondisi kosong dari fa'il karena dia taukid. Yang sebelumnya tuh, ya, ingat-ingat pembahasan yang sebelumnya tuh. Ada kaitannya dengan ini. Ya. Pembahasan apa itu yang kemarin tuh? Ya. Nahu, contoh qaulus syair. Mengulang fi'il, beda ya. Mengulang fi'il dengan mengulang jumlah. Mengulang fi'il, bukan jumlah. Qaulus dia dari apa? Dari fa'il, bukan jumlah. Contoh, fa'ayna ila ayna naja'u bibaghlati. Ila ayna naja'u bi baghlati ataki ataki lahiqun ihbis ihbis. Fa'ayna maksudnya di tempat mana dan kemana keselamatan dihasilkan bersama baghlahku ini, tungganganku ini. Ataki, ataki. Bighol apa namanya? Baghlah. Wal khayla wal bighola wal hamir. Campuran kuda dengan apa lagi ya? Ya. Telah datang kepadamu, telah sampai kepadamu, wahai baghlah. Allahiqun, orang-orang yang mengejarmu. Ihbis, ihbis. Kemudian dia ajak bicara dirinya. Sudahlah, tahan, tahan. Gak usah lari. Sudah kena kita oleh musuh. Percuma, lari juga. Ya. Di sini syaitnya mana? Ataki, ataki. Ataki, ataki. Ataki yang kedua. Taukid bagi ataki yang pertama. Ini taukid. Di mana? Takrir al-fi'il. Dengan mengulang fi'il. Huwa minat toil. Syair ini termasuk wazan toil. Al-lughah an-naja bil-mad al-isra' an-naja dengan mad an-naja al-isra' maknanya bersegera wal-khalas dan bebas selamat wal-lahiqun al-lahiqun yurwa bin-nun diriwayatkan dengan nun al-lahiqun wa yurwa bil-kaf dan juga diriwayatkan dengan kaf didhafahkan kepada kaf al-lahiquk al-lahiquki al-lahiquki mudhaf mudhaf ilaih dibolehkan al-lahiq dikasih al karena dia isim fa'il bilkaf sebagai ganti dari nun wa huwal ladzi fi aktsari nusakh itulah yang tertulis pada banyak nuskhah wa huwa min lahiqa al-lahiq dari kata lahiqa pada bab ta'iba ta'iba ya'tabu lahiqa yalhaqu maknanya adalah adroka mendapati menangkap kemudian ihbis amrun minal habs fil amr dari habs di makna al-mana' dengan mana al-mana' menahan tahan wal muradu al-kaf ani sayr yang dimaksud ihbis adalah menahan diri dari melanjutkan perjalanannya al-i'rab i'rabnya fa'ina al-fa lil 'athfi aina ismu istifhamin mabniun 'ala al-fath fi mahalli nasbin 'ala dhurfiyyatil makaniyah muta'alliq bi mahdhuf ya muta'alliq dengan mahdhuf. Jadi aina isim istifham mabni al-fath fi mahalli nasbin sebagai dhorf makan muta'alliqnya dengan mahdhuf yaitu amilnya yang mahdhuf itu amilnya takdirnya aina tadhhab aina tadhhab aina ila maksudnya aina tadhhab ke mana kamu akan pergi ya. Wa ma'nahu maknanya la madhhaba laka tidak ada tempat lari bagimu ya. Jadi seperti istifham ingkari ya. Ya. Itulah mazhab. Maksudnya tidak ada tempat lari lagi. Kemana lagi nih lari? Maksudnya tidak ada tempat lari lagi sudah. Sudah. Musuh sudah. Dekat sekali dengan kita. La mazhab lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk lari bagimu. Tempat lari bagimu. Wa mitluhu qawluhu ta'ala. Yang semisal ini adalah firman Allah Ta'ala. Fa'ayna tadhhabun. Ya. Fa'ayna tadhhabun. Kemana kalian akan pergi? Tidak ada di sana tempat untuk kalian bisa pergi. Fa'ina matadhabun in huwa illa dhikru lil alamin ila akhiri. Dari akhir ini kan? Ila aina, kemudian ila aina jarun wa majrur khabarun muqaddam. Muta'alliq bi wajibil hadaf. Khabar muqaddam berkait dengan sesuatu yang wajib dibuang. Takdirnya kain. Ya, kain. Wa naja mubtada'un muakharun. Wahuwa masdar masdar najautu najaan najautu najaan wa qawluhu bibaghlati ucapan penyair bibaghlati jarun wa majrur mudhafun ila al ya muta'alliq bin naja muta'alliqnya dengan naja ya apa bisa karena naja masdar beramal seperti amalnya fi'il yaitu diantaranya dhorof dan juga jar majrur muta'alliq dengannya. Ata fi'lun madhin wal kaf fi mahalli nasbin maf'ulun bi wa ataki tsani taukidun lafdhiyun ataki yang kedua taukid lafdhi lil awal wa huwa min taukidil mufrad ini masuknya taukid mufrad bukan taukid jumlah ya ini taukid mufrad walamma kana li mahdhi taukid lam yatlub di sini ada yang keliru enggak ya bukannya ma'mul tapi amil di sini sepertinya ma'mul harusnya ya. Tatkala dia ataki limah di taukid didatangkan semata-mata untuk mentaukid, dia kan amil. Fi'il. Lam yatlub ma'mulan sepertinya. Allah alam ini. Maka dia tidak membutuhkan ma'mul. Ataki, kalau pada contoh ataki lahikun, alahikun mana di sini? Ambilnya mana mamulnya? Ataki kan, ataknya itu kan, ambilnya harusnya. Lahikun makmulnya kan. Wallah alam sepertinya ada yang keliru. Lam yatlub ma'mulan. Walidha lam yahsul bainahu wa bainal awal tanazu. Apalagi tanazu. Iya kan tanazu kan. Apa definisinya? Dua amil atau lebih mendahului. Kemudian diakhirkan satu amil atau lebih. Satu ma'mul. Kemudian diakhirkan satu ma'mul atau lebih. Ma'mul sepertinya. Oleh karenanya. Oleh karena ataki di sini. Mimbabi tawqid atau limahdi tawqid. Ya. Di mana dia tidak butuh kepada ma'mul. Maka tidak terjadi yang namanya tanazu. Tidak terjadi antara ataki yang kedua dan ataki yang pertama tanazu perebutan ma'mul. Yaitu al-lahiqun. Enggak berebut. Kenapa? Karena tauqid saja. Ya, barusan ya. Di Mutamimah itu dibahaskan. Tanam tanazu. Sehingga terlalu sulit kan. Al-lahiquk. Al-lahiquk. Mana tadi? Ya Allah yaquk fa'il wa alamatu rafi al-waw li'anna al-jam'u mudzakkarin salimun wa huwa mudhafun wal kaf dhamir muttasilun fi mahalli jarin bil idafah wa saqatat nunul jam'i. Di sini digugurkan nun jam'i Allah yaqun tadinya setelah diidafahkan kepada kaf gugur nunnya Allah yaquk li ajli al-idafah karena diidafahkan ihbis fi'lu amrin ihbis fi'lu amrin wa fa'ilu mustatirun fi wujuban taqdiru anta wahbis al-thani dan ihbis yang kedua wa fa'iluhu dan fa'ilnya di sini disebutkan fa'ilnya karena di sini taukid jumlah ihbis ihbis tidak seperti ataki ataki taukidnya jumlah fa'ilnya ihbis mustatir ya wa fa'iluhu al mustatir taukidun lafzi wahbis athani dan ihbis yang kedua wa fa'iluhu dan fa'ilnya al mustatir yang mustatir taukid lafzi juga katanya wa huwa min taukidil jumlah tapi ini maksudnya taukid jumlah. Ya, bukan apa? Mufrad taukid lafzi tapi jumlah. Wa mahbub wa ma'ma maf'ul ihbis mahdhufun dan maf'ul ihbis mahdhuf taqdirnya ihbis nafsaka tahan dirimu. Ya. Wal ma'na maknanya fi ayyi mahalin anju wa ila ayyi mahalin takunu najat wal khalasu bi baghlati min al a'da'i wa qad adrakani Allah yaquna minhum. Falaysa li hina idzin illa al kaffu 'anil firari wal imsaku 'anil sayri. Maknanya di tempat mana aku bisa selamat dan kemana ke tempat mana ya bisa dihasilkan keselamatan dan al-khalas ya dekat mana ya, keselamatan dan terbebas dari musuh bibaghlati dengan baghlki ini tungganganku ini dari musuh-musuh waqad adrakanillahi qul minhum sedangkan sebagian musuh-musuh telah mendapati kami ya. Telah berhasil menangkap kami. Falaysa li hina idzin ila al-kaf. Maka tidak ada ketika itu pilihan lain bagiku selain menahan diri dari lari. Walimsakani saya dan menghentikan perjalanan. Wasyahidu fi qawli dan yang menjadi pendukung pada ucapan syair ini, penyair ini adalah ataki ataki haitsu kurrira al-fi'lul awwalu bi'aini di mana diulang fi'il yang pertama itu sendiri. Qala suja'i wa amma ihbis ihbis falaysa mahallu syahid li'annahu min tawkidil jumlah intaha kata as-suja'i adabun ihbis ihbis maka falaysa mahallu syahid bukanlah pendukung pada pembahasan kita ini tawkid apa? Tawkid apa? Lafzi yang mufrad gitu pengulangan fi'il li'annahu min tawkidil jumlah karena ihbis ihbis maksudnya tawkid lafzi yang jumlah bentuknya jumlah intaha. Ya, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Iya, emang agak samar itu. Ya mungkin niatnya mungkin. Atau itu. Tadi kan ataki ataki. Di sini dikatakan yang kedua adalah taukid apa? Mufrad fi'il bukan jumlah karena kalau seandainya dia jumlah maka ada tanazu gitu. Di sini enggak ada tanazu. Bagaimana tanazu itu babnya? Pendapat orang Kufah. Kalau orang Kufah diamalkan ambil yang pertama, kalau orang Basrah diamalkan ambil yang kedua. Di sini enggak diamalkan gitu. Berarti taukidnya apa? Mufrad. Iya. Yeah. Kalau seandainya pendapat orang Kufa bagaimana dikatakan? Atauki berarti kan? Atauki ataki lahikun. Kalau orang Basrah yang diamalkan pendapat orang Basrah maka dikatakan ataki apa? Atauki jadi kan? Di sini enggak. Ini menunjukkan apa? Mufrad di sini pengulangan fi'il yang masuknya taukid lafzi. Karena pun ihbis karena di sini mahdhuf semua ya. Maka dia taukidnya jumlah. Ya itu dia dari situ. Terjadi tanazu' enggak gitu. Kalau enggak terjadi tanazu' ya berarti taukidnya mufrad. Kalau terjadi tanazu' maka itu taukidnya jumlah. Ya, lain. Apa? Iya, basan iya. Jadi basan menunjukkan layton nifrid dia menjadi taukid ketika tadi dipasangkan dengan pasangannya tadi. Kalau disendirikan enggak ada maknanya. Tapi kalau digandengkan dengan tadi pasangannya dia sama maknanya dan faedahnya ada dua. Yang pertama taukid, yang kedua tazyin al-lafz. Membuat indah lafadznya. Atau juga tadi wa min syarti an la yakuna ma'latfi li'annahu naw' min at-taukid. Syarat taukid dengan yang mutaradif atau juga masuk dengan yang setelahnya itu agar jangan sampai bersama ataf. Ya, kalau bersama ataf ya bukan taukid lagi. Karena sebelumnya ada dua yang dia mutara defend di atofkan satu sama lainnya meskipun ada perbedaannya mesti. Kalau hendak dijadikan taukid maka yang mutara defend tadi tidak boleh dikasih apa? Huruf atof. Ya kalau enggak ada dilanjutkan. Qala syarihu la abuhu bihubbi basnata innaha akhadat alayya mawathiqan wa uhuda. Huwa min al-kamil. Al-lughatu abuhu ma'khudhun min baha basrahu bima'na azharahu wa afshahu wa basnata bifathil ba'il muwahhadati wa sukunis tha'il muthallathati wa fathin nuni ismu mahbubati syairi wal mawathiqu jam'u mawthiqin kamawa'ida wa maw'ida mau'idin bima'na mithaqun wa aslu mawathiqan wa mawathiqan fa hudhifatil ya'u takhfifan wa 'uhudan jam'un utifa tafsiran ala mawathiqan al-i'rabu la nafiyatun wa la athaniyatu tawkidun lafdhiyyun abuhu fi'lun mudari'un wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana bihubbi jarun wa majrurun muta'alliqun bi abuhu wa huwa mudafun wa basmata mudafun ilayhi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismun la yansarifu lil 'aramiyyati wa ta'nithil lafdhiyyi inna harfu taukidin wa nasbin wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin ismuha akhadha fi'lun madin wat ta'u alamatu ta'nithi wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ala jarun wa majrurun mawathiqan maf'ulun bihi wa 'uhudan عاطف ومعطوف والمعنى لا أظهر حب لا أظهر حب مع شوقتي معشوقتي بثنة لأنها أخذت علي العهد والميثاق أن لا أظهر حبها والشاهد في قوله لا حيث أكد الحرف بمثله أو جملة اسمية أو فعلية والأكثر اقترانها بالعاطف نحو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وقد يحذف في نحو قول الشاعر أيا من لست أقلاه ولا في البعد أنساه لك الله على ذاك لك الله لك الله وقد يتعين تركه إذا توهم التعدد نحو ضربت زيدا ضربت زيدا فجملة ضربت زيدا الثانية توكيد للأولى ولو جيء بالعاطف بينهما رأوهما تكرر الضرب وليس مرادا ونحو طلقت فلانة ومما ذكر يعلم أنه يشترط اتفاق معنى المؤكد والتأكيد اللفظي فنحو أنت طالق إذا قصد بالثانية والثالثة التوكيد فلا جائز أن يكون خبريتين لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية والجملة الأولى إنشائية وشرط التأكيد أن يكون من جنس الأول فهما الإنشاء التوكيد ولا يقع بهما شيء وإنما تقع طلقة واحدة بالأولى وليست لإنشاء الإيقاع وإلا لحصل بهما طلقتان تنبيه ليس من التوكيد اللفظي دكا دكا وصفا صفا خلافا لكثير من النحويين لأنه جاء في التفسير أن معنى دكا دكا بعد دك وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منبثا وأن معنى صفا صفا أنه تنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالجن والإنس وعلى هذا فليس الثاني منهما توكيدا للأول على أن المراد به التكرير كما تقول علمته الحساب بابا بابا قاله ابن هشام في القدر وشرح وجزم به المولى عصام الدين في شرح الكافية وجعل من ذلك قول العلماء كل فرد فرد وقيل إنه توكيد وجرى عليه أكثر النحاة ووافقهم ابن هشام في الشذور في دكا دكا قال الفارض في شرح الألفية أنه من التوكيد لأن الدك في القيامة مرة واحدة بدليل قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة وقال الدمامينيء في إعراب علمته الحساب بابا بابا قال الزجاج انتصب الثاني على أنه توكيد والحال هو الأول فكأنه رأى أن الأول بمعنى مرتبا فجعل الثانية تأكيدا انتهى فائدة أو حرفا ataupun توكيد لفظي dengan mengulang huruf contoh ucapan penyair la la abuhu bihubbi masnata innaha akhadhat alayya mawathiqan wa uhuda huwa min al-kamil ini syair dari Wasan al-Kamil. Al-lughah, sisi bahasa, abuhu ma'khudun min baha bisirrih, fi ma'na azharahu wa afsyah. Abuhu diambil dari kitab baha bisirrih, membongkar rahasianya. Dengan ma'na azharah, menampakkannya, wa afsyah, menyebarkannya. Wa basnah di fathil ba, dengan fathah ba, al-muwahadah, dan bertitik satu. Wasukun nisa dan sukun malasanya bas al-musallafah yang bertitik tiga. Kemudian wafathin nun dengan fathah nunnya ismu mahbubati syair nama kekasih penyair. Wal mawasiq jam'u mawasiq. Mawasiq jamak dari mawasiq. Apa mawasiq artinya? Ya perjanjian ya. kamawaid, seperti mawaid, jamak dari mawaid. Bimakna misak, maknanya mawasik misak, perjanjian. Wa aslu mawasiqon mawasiqo, asal dari mawasiqon adalah mawasiqo. Mawasiqo. Bagaimana menjadi mawasiq? Fahudhifatil ya takhfifan, dibuang ya-nya dalam rangka takhfif, meringankan. Jelas lebih ringan mawasiq daripada mawasiq. Wa uhudan jam'u ahd, uhud jamak dari ahd, yang maknanya dekat ya. Apa maknanya? Perjanjian dan apa? Ikatan atau apa? Atu tafsir, di sini atu tafsir diatofkan untuk menafsirkan mana mawasiq, ikatan perjanjian gitu deh. Hatfu tafsir ala mawasiq, ini ataf tafsir kepada mawasiq. Jadi uhud diatofkan untuk menafsirkan mana mawasiq, ikatan perjanjian. Al-i'rab la nafiyatun, i'rabnya la nafiyah. La asaniya taukidun, sedangkan la yang kedua taukid. La abuhu, taukid lafzi. Abuhu fi'ilun mudari'un wa fa'ilun mustatirun fi wujuban taqtiru ana. Bihubbi jarun wa majrur, muta'aliq bi abuh, berkaitannya dengan abuh. Wahuwa mudaf, dan dia, ingat ya, abuh itu bawahan, ya, kufran bawahan, sama dengan dari sini. Kekufuran yang jelas kan, tampak. Mana idhar. Wahuwa mudaf, basnah mudafun ilaih. Basna mudafun ilaih, wahuwa majrur, wa alamatu jari al-fathah, niyaba anil kasrah, liannu ismun la yansarif lil'alamiyah wa ta'nis al-lafzi. Mudin inna harfu tawkidin wa nasbin, walha damirun muttasilun fi mahali nasbin ismuha. Akhada fi'lun madin, wa ta'alamatu ta'nis, wa fa'ilu musatirin fihi, jawazan taqtiruhu hiya. Alayya jarun wa majrur, mawasiqan maf'ulun bih, wa uhudan atifun wa ma'tuf. Wa uhudan atif wa matuf. Wal ma'na la uzhir hubba ma'syuqati basnata, saya tidak akan menampakkan cinta saya kepada kekasih saya basna. Li'annaha akhadat alayya al-ahda, karena dia telah mengambil dariku ikatan perjanjian. An la uzhira hubbah, yaitu agar aku tidak menampakkan ya kecintaanku kepadanya, ataupun memberitakan kecintaanku kepadanya. Wa syahid, yang menjadi pendukung di sini, fi qawlihi, pada ucapan penyair la haitsu akada al harfa bi mithlihi, di mana dia penyair mentaukid huruf dengan yang semisalnya. La ya. Au jumlatan, ataupun taukid lafzi dengan mengulang jumlah. Ismiyatan atau fi'liyatan, ismiyah atau fi'liyah. Wal aktsar iqtiranuha bil 'atif, seringnya apabila taukid itu dengan jumlah adalah dengan iqtiranuha bil 'atif, menggandengkan jumlah tadi dengan huruf 'athf seringnya. Kalla sa'lamuna thumma kalla sa'lamun. Kalla sa'lamun yang kedua didatangkan untuk mentaukid, kalla sa'lamun yang pertama, dan di sini digandengi dengan thumma. Maknanya taukid. Iya. Wa qad yuhdhafu fi nahwi qawli syair, dan terkadang dibuang huruf atofnya ketika mengatofkan ataupun ketika mentaukid jumlah dengan jumlah yang lain, dibuang di situ huruf atofnya. Ayaman lastu aqlahu wala fil bu'di ansahu, lakallahu ala dzak, lakallahu lakallah. Wahai orang yang tidak akan aku tinggalkan ya, ataupun tidak akan aku benci. Apa dalam surat Ad-Duha itu? Wa ma qala. Jadi sama itu juga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maknanya baghadah. Wahai orang yang lastu aqlah, saya tidak akan membencinya. Wala fil bu'di ansa, dan yang saya tidak akan melupakan meskipun di kejauhan. Lakallahu ala zak, semoga Allah senantiasa menolongmu atas hal itu. Lakallahu, lakallahu, semoga pertolongan Allah bersamamu, semoga pertolongan Allah bersamamu. Di sini mana syahidnya? Hah? Lakallah, lakallah, ini diulang jumlah. Ya, lakallah jumlah ismiyah. Wa qad yata'ayyan tarkuhu idza tawahhama ta'adduda. Terkadang mesti dibuang huruf atofnya ketika mengatofkan, ketika mentauki jumlah dengan jumlah. Kapan itu? Idza tawahhama ta'adduda. Ketika penyebutan huruf atof mengesankan adanya ta'addud. Berbilangnya satu hadas kejadian. Sifam ini terkadang wajib ditinggalkan huruf atof ketika kita mentauki jumlah dengan jumlah. Ketika mengesankan adanya ta'addud. Berbilangnya satu kejadian. Contoh, dorobtu zaidan, dorobtu zaidan. Di sini mesti dibuang apa? Wawunya. Karena seandainya disebutkan wawunya, kesannya mukulnya lebih dari satu kali. Dorobtu zaidan, wa dorobtu zaidan. Dua kali gitu. Dikhawatirkan seperti itu. Padahal ini hanya taukid yang kedua ini. Maka dalam kondisi seperti ini, dibuang apa? Huruf atofnya. Fajumlatu dorobtu zaidan asaniyatu. Fajumlatu dorobtu zaidan asaniyatu taukidun. Maka jumlah dorobtu zaidan yang kedua taukid bagi dorobtu zaidan yang pertama. Walau ji'a bil'atif, seandainya didatangkan huruf atof dengan dikatakan dorobtu zaidan wa dorobtu zaidan, antara keduanya, antara dua jumlah ini, la'uhama takarruro ad-dorb. Ini saya akan mengesankan berulangnya pemukulan. Ya, padahal tidak demikian. Walaisa murodan. Padahal tidak dimaukan yang demikian. Hanya sekedar mentaukid saja bahwa saya memukul Zaid. Wa nahu. Contohnya juga yang lain. Talaqtu fulanah. Di sini cuma satu ya. Ada yang kurang enggak? Talaqtu fulanah. Talaqtu fulanah. Harusnya dua kali ya. Cuma satu kali. Mungkin kurang jangan-jangan di sini. Talaqtu fulanatan. Talaqtu fulanatan. Gitu. Karena yang dimaukan adalah satu tolak saja, maka tidak boleh dikasih wawu. Tolak tu fulana tanwa tolak tu fulanan, agar tidak mengesankan tolaknya lebih dari satu. Wa mimma dzukir yu'lam annahu yushtaratu ittifaqu ma'na al-mu'akkadi wa ta'kiri lafzi. Dan dari apa yang telah dijelaskan, diketahuilah bahwasanya dipersyaratkan adanya ittifaqu ma'na al-mu'akkadi wa ta'kiri lafzi. Adanya kesamaan makna al-mu'akkad, sesuatu yang ditaukidi, dan takid lafzinya. Maknanya itu yang harus di, apa, harus sama. Taukid lafzi harus sama maknanya. Meskipun lafaznya berbeda, enggak mengapa. Contoh, antitaliqun, antitaliqun, antitaliq. Iza qusida bisaniyati wassalithati at-taukidu. Apabila dikendaki yang antitaliq yang kedua dan ketiga untuk taukid. Fala jaiza an yakuna khabariyataini, maka tidak boleh untuk ditakdirkan antitaliq yang kedua dan yang ketiga sebagai jumlah khabariyah, enggak boleh. Karena mananya berbeda dengan insyaiyah. Sedangkan antitaliq yang pertama ini jumlahnya ya dari sisi lafaz khabariyah, tapi mana insyaiyah. Kan insya tolak, mengadakan tolak itu kan insya. Fala jaiza an yakuna khabariyataini, tidak boleh antitaliq yang kedua dan yang ketiga dijadikan sebagai jumlah khabariyah, bukan insya'iyah. Wal jumlatul ula insya'iyah, sedangkan jumlah ataupun dalam keadaan jumlah yang pertama insya'iyah. Ya. Jadi orang antitaliq itu bukan yang ngabarin, bukan, tapi apa? Menalak gitu. Berarti insya ini. Wa syartu ta'kid an yakuna min jinsil awal, dan syarat ta'kid adalah agar taukidnya sejenis dengan yang pertama. Kalau yang pertama insya ya harus diniatkan yang kedua juga insya iya juga, jangan khobariyah. Fahuma li insya taukid, sedangkan di sini didatangkan antitaliq yang kedua dan ketiga untuk memunculkan taukid. Walayakoh bihima syai, tidaklah terjadi talak sedikit pun dengan antitaliq yang kedua dan ketiga. Itu didatangkan semacam untuk taukid. Terjadi talak hanya dengan antitaliq yang pertama. Adapun antitaliq yang kedua dan ketiga tidak sama sekali menghasilkan tolak. Tapi untuk taukid saja. Wa innama taqu talqah wahidah bil ula, hanya saja terjadinya hanya dengan satu talak dengan antitaliq yang pertama. walaisata li insya'il iqa'. Dan keduanya, antitolak yang kedua dan ketiga, bukan untuk mengadakan talak, yang kedua dan ketiga bukan. Wa illa lahasala bihima tolqotan, sehingga seandainya dua ini dianggap juga, maka dihasilkan lagi dua tolak yang berikutnya. Bukan, itu tauqid saja. Ya, sudah dipahami. Kemudian tanbih. Laisa minat tauqidil lafzi dakkan dakka. Dakkan dakka maknanya apa? Digoncang ya. Dakkan dakka, digoncang sekeras-kerasnya. Ini bukan termasuk tauqid lafzi, meskipun secara zahir sepertinya tauqid lafzi karena diulang di situ dakka yang pertama dengan yang kedua. Juga bukan termasuk taukid lafzi sofan sofa, meskipun sepintas sepertinya dia taukid lafzi karena diulang sofan yang pertama dengan yang kedua. Khilafan likathirin minan nahwiyin li'annahu ja'a fi tafsir anna ma'na dakkan dakka dakkan ba'da dakkin. Berbeda halnya dengan pendapat kebanyakan ahli nahwu yang mereka mengatakan dakkan dan sofan yang kedua sebagai taukid lafzi. Kenapa bukan demikian? Li'annahu ja'a fi tafsir, karena datang tafsirnya, sehingga harus melihat tafsirnya. Jangan sampai kita hanya menyukupkan dengan lughah saja, nahwu saja. Lihat tafsirnya, ahli tafsir bagaimana. Li'annahu ja'a fi tafsir anna ma'na dakkan dakka, karena telah datang dalam tafsir bahwasanya makna dakkan dakka adalah dakkan ba'da dakkin, goncangan setelah goncangan. Bukan sekali goncangan. Kalau sana taukid sekali goncangan. Iya kan? Dakkan ba'da dakkin, goncangan lebih goncangan. Beberapa goncangan atau banyak goncangan. Wa anna dakkurira 'alaiha, dan bahwasanya dak goncangan diulang atas bumi ini, digoncang berkali-kali. Hatta sarat haba'an manthura, sehingga bumi itu menjadi debu yang berterbangan. Hancur luluh saking kerasnya. Wa anna ma'na safan safa, dan bahwasanya makna safan safa adalah annahu tanzilu malaikatu kulli sama'in fastaffuna saffa ba'da saffin muhaddiqina bil jinni wal insi. Makna saffan saffan adalah bahwasanya para malaikat turun. Para malaikat setiap langit, tanzilu malaikatu kulli sama'in, bahwasanya setiap malaikat dari setiap langit, malaikat dari semua langit, langit pertama hingga ketujuh, tanzil, turun dari kiamat, fastaffuna saffa, kemudian mereka membuat saf yang rapi dan rapat, satu saf demi satu saf, bukan satu saf saja. Muhaddiqina bil jinni wal insi, dalam kondisi mereka mengelilingi jin dan manusia. Wa ala hadza falaysa tsani minhuma taukidan lil awwal, atas dasar ini, atas dasar makna yang disebutkan oleh mufassirin, maka bukanlah yang kedua dari dakka dan sofa itu sebagai taukid bagi yang pertama. Ala annal murada bihi at-takrir. Ala annal murada bi takrir kama taqulu allamtuh. Allamtuhu al-hisaba baban-baban. Atas dasar bahwa yang dimaukan dengan pengulangan tadi takrir. Ya, pengulangan kejadian. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan, alam tuhul hisab baban-baban. Saya ajari dia ilmu hisab satu bab demi satu bab, bukan satu bab saja. Pengulangan satu bab demi satu bab. Qalahu Ibnu Hisham, dikatakan oleh Ibnu Hisham di dalam Qatrun Adan dan syarahnya. Wa jazama bil maula Isamuddin fi syarh al-Kafiyah, ditegaskan pula oleh al-Maula Isamuddin dalam syarah al-Kafiyah. Wa ja'ala min zalika qaul al-ulama kullu fardin fardin, dan beliau juga menjadikan termasuk ini termasuk tadi seperti contoh yang disebutkan di atas tadi, pengulangan lafaz tapi bukan taukid, kullu fardin fardin, setiap individu individu, setiap satu demi satu. Wa qila innahu taukid wa jaru alaihi aktsar nuha, ada juga yang mengatakan bahwasanya itu adalah taukid wa jaru alaihi aktsar nuha, dan kebanyakan ahli nahwu berjalan dengan pendapat ini, seperti yang disebutin di atas tadi, khilafan dikathir minan nahwiyin. Wa wafaqahum Ibnu Hisham fi syudzur, dan ini pun disepakati oleh Ibnu Hisham, pendapat ke aksar nuha disepakati oleh Misham dalam kitab Asy-Syudzur pada contoh kalimat dagga. Nah, jadi pada contoh dagga, Ibn Hisham sepakat dengan Aktsarun Nuhat yang mengatakan bahwa dagga yang kedua adalah taukid bagi dagga yang pertama. Taukid. Berarti digoncang sekali dengan goncangan yang sangat kuat. Qala Al-Faridi fi syarh Al-Alfiyah, ketika taqara Al-Faridi dalam syarh Al-Alfiyah, innahu min at-taukid. Sungguh dia dagga yang kedua termasuk taukid. Kenapa? Li'anna dagga fil qiyamah marrah wahida. Karena guncangan atau digoncangnya bumi dari kiamat cuma sekali. Dengan dalil ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Maka diangkatlah bumi dan juga gunung-gunung kemudian digoncang dengan sekali guncangan. Ya, kalau seperti ini maknanya taukid dia. Kalau memang sekali ini bukan. Wa qala Damamini fi arabihi alamtul hisaba baban. Qala Zujaj intasaba thani an anna taukid wal hal. Wal hal huwa al awwal. Ya wal hal huwa al awwal. Qala Damamini dalam i'rabnya alamtul hisaba baban. Ini kan hal i'rabnya. Saya ajari dia ilmu hisab dalam keadaan satu bab demi satu bab. Kata Zujaj, Az-Zajjaj, intasaba tsani yang kedua mansub sebagai taukid dan sebagai hal, wal hal huwa al awwal, dan halnya yang pertama, jadi baban yang pertama sebagai hal. Ya, di takwil ya dengan yang apa? Mushtaq. Fa ka'annahu ra'a anna al awwal, maka seolah-olah beliau siapa? Az-Zajjaj seolah-olah beliau berpendapat bahwa yang pertama, baban yang pertama bermakna murattaban. Yang murattaban secara berurutan. Faja'ala tsani ta'kidan, dan dia menjadikannya kedua ta'kid. Kalau yang lainnya kan jadi satu ini baban-baban baru hal ditakwil yang murattaba. Kalau beliau hanya babnya saja yang pertama yang ditakwil dengan hal, yang keduanya dengan taukid. Kalau pendapat yang lain kan baban-baban jadi satu ditakwil dengan murattab. Saya masih ingat ya pembahasan tentang hal ini. Yang awal apa contohnya yang lain? Hah? Yadin, Yadan, Yadin. Terus apa lagi itu? Yang antri itu? Hah, tanpa itu ada lagi? Apa itu? Hah, masih kan enggak? Yang mutaratibain itu? Takdirnya apa? Kalimatnya? Lupa? Sudah kan ya? Hah? Rajulan. Rajul-rajulan ya. Mutarattibain atau mutarattibin. Ya. Selesai. Pembahasan tentang apa? Tauhid lafzi. Kemudian saya baca aja tinggal dikit lagi waktunya. Saya juga belum baca ini. Fa'idatun qala al-Izz ibn Abdissalam fi qawa'idihi ittafaqa al-udaba anna tawkida fi lisan al-arabi idza waqa'a bitakrar la yazidu 'ala 3 marrat. Ya, ada yang ketinggalan enggak tadi? Enggak ada ketinggalannya bacanya sebelumnya. Enggak ada ya? Kalau tadi bacanya amam li'anna dakka fi al-qiyamah marratun atau marratan. Hah? Apa? Khabarnya annanya mana? Khabarnya mana? Khabarnya mana jadi? Hah? Khabarnya enggak ada ya? Li'anna dakka fil qiyamah marratan atau marratan? Sebagai khabar dari anna ya. Karena guncangan dari kiamat marrah wahidah. Sekali ya, marratan wahidah sepertinya. Ya kecuali kalau ada penakdiran, Allah alam, kemasalahnya enggak ada penakdiran ini ya. atau apa dia? Marra i'rab sebagai apa? Iya. Hah? Taraf. Taraf min khabar itu. Marratan wahidah. Taraf apa? Zaman ya. Ya Allah alam, barangkali kalau taraf ya berarti pada mahalnya rafa khabar atau bagaimana? Ada kemungkinan ya. Faidah qala Al-Aiz ibn Abdul Salam, faidah dikatakan oleh Al-Aiz ibn Abdul Salam dalam qaidnya ittafaqa al-udaba, para ahli sastra sepakat. Sastra Arab sepakat, para ahli sastra Arab sepakat, fa taukid dalam lisan al-Arab idza waqa'a bitakrar, jika terjadi pengulangan padanya la yazidu 'ala thalathi marrat, tidak boleh lebih dari 3 kali pengulangan. Qala wa amma qawlu ta'ala fi suratil mursalat wailun yawma idzil lil mukadzibin fi jami'is surah fa dhalika laysa bitawkid fal kullu ayatin qila fiha wailun yawma idzil lil mukadzibin fi hadhihi surah fal murad al mukadzibuna bima taqaddam dhikruh qubail hadha al qawl thumma yadhkuruhu Allahu bima'na akhar wa yaqulu wailun yawma idzil lil mukadzibin ay bihadha fala yajtami'ani 'ala ma'nan wahid fala tawkida وكذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. Beliau berkata Al-Aiz ibn Abdul Salam, adapun firman Allah taala dalam surat Al-Mursalat, wailun yawma idzil lil mukadzibin, kebinasaan kecelakaan di hari itu dari kiamat bagi mereka para pendusta. Fi jami'i surah, pada semua surat. Fadzalika laisa bitaukid, tapi ini bukan taukid. Fal kullu ayah qila fiha, bahkan setiap ayat diiringi setelahnya wailu yawma idzil lil mukadzibin dalam surat ini. Fal murad, maka ini maksud dengannya al mukadzibudin al mukadzibuna bima taqaddam, adalah orang-orang yang mereka mendustakan apa yang mendahulunya dari sebelum ayat ini menyebutannya. Qubaila hadhil qaul, ini persis sebelum ayat ini. Apa contohnya? Hah? Hadza yawmu la yantiqun wa la yu'dzanu lahum fa'tadhirun wa ilu yawma idzil lil mukadzibin. Ya. Ini kaitannya persis dengan ayat sebelum ini. Ya, kecelakaan bagi mereka yang mendustakan tadi, penjelasan yang disebutkan sebelum ayat ini persis. Tsumma yadhkuruhullahu bi ma'na akhar, kemudian Allah sebutkan dengan makna yang lain, wa yaqulu, dengan makna yang lain, setelah itu ganti lagi kan, wa yaqulu, kemudian diiringi lagi wa ilu yawma idzil lil mukadzibin. Ai bi hadza, yani mendustakan perkara ini yang sebelumnya. Falajtami'ani 'ala ma'nan wahid, sehingga tidak berkumpul wailu yawma idzil lil mukadzibin di atas satu makna, karena ini mendustakan, ataupun wailu yawma idzil lil mukadzibin untuk orang yang seperti ini, wailu yawma idzil lil mukadzibin untuk orang yang seperti ini, tersifati dengan sifat-sifat seperti ini. Fala tawkida, maka tidak ada tawkid dalam surat ini. Wa kadzalika, demikian pula fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surat Ar-Rahman. Wajazama bima dzakarahu ghair wahid, dan ditegaskan dari apa yang disebutkan oleh beliau Al-Aiz ibn Abdul Salam oleh lebih dari satu ahli nahu. Ya, sebelum diakhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Ya, mungkin tadi ya, karena dia tentunya bukan apa masdar ya, masdar marrah. Bisa jadi dia dzaraf tadi, dzaraf apa? Zaman. Khabar yang berupa dzaraf marratan wahidah. Muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf, yaitu apa? Ka'inun marrah wahidah. Ka'inun marrah wahidah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Udaba atau adibat udaba, antum udah ngecek belum? Antum pernah dengar adiba gitu? Iya. Mufradnya apa? Hah? Mufradnya apa, Sof? Adib kan? Adib. Udah ba betul. Udah ba itu jamak dari adib. Man yaktub syi'ron aw nasra, ya ahli sastra bahasa, yang nulis, yang pandai menulis syair atau kalam nasr, kalam bebas. Al-musaqqaf, al-katib. Udaba bukan adiba. Udaba adibat jamaknya. Yang lain enggak ada pembahasan nanti pembahasan tamimah bisa jadi untuk hari ini selesai. Hingga nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan membaca kitab Muwassilut Thullab ila Qawaidil I'rab. Ya, untuk mengisi sisa waktu yang ada bonus ya. Ya. Apa? Wal khalas. Wal isra wal khalas. Mana apa tadi? Naja, ya bersegera. Wal khalas, khalas apa khalas? Khalas. Biar apa? Khalas. Selesai gitu loh urusannya. Atau selamat juga. Paham kan maknanya kan? Hajirnya. Ya, tinggal nanti taukid maknawi. Ini lebih panjang ya bahasanya daripada taukid lafzi. Ya cukup sampai sini. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.